بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah. Memasuki bab ke-30, beliau sebutkan bab qaulillah ta'ala, tentang firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada dari sebagian manusia yang mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah, ia jadikan sekutu bagi Allah, di mana mereka mencintainya seperti cinta mereka kepada Allah. Demikian dalam Al-Baqarah 165. Kata muallif, walamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam alladhi yaduru alaihi qutbu ruhahu fabikamaliha yakmul wabinaksiha yangqus tauhidul insan nabbahal musannif ala dhalika bihadihi tarjamah. Ketika cinta kepada Allah merupakan akar dasar dalam Islam, pondasi paling mendasar dalam Islam, yang kemudian bolang-baling itu berputar karenanya. Yani kalau Islam itu ruha, ruha itu kalau di Arab dulu mereka gunakan gilingan untuk memeras atau mengeluarkan minyak dari biji-bijian, wijen atau apa. Nah, digiling dengan tradisional berputar begini, seakan itu seperti balang-baling. Nah, perputaran ini ada poros tengahnya. Dia sebagai sumbu utama, baru nanti kitiran ini berputar, bisa berputar. Semua roda mobil pun demikian, ada poros asnya yang di tengah, baru kemudian roda akan berputar dengan sempurna. Kipas angin juga begitu, antum lihat kan berputar, tengahnya ada sumbunya. Kalau enggak akan bisa berputar. Semuanya demikian. Nah, kalau Islam itu sebagai bolang-baling, artinya ibadahnya, amal kebaikan, akhlak semuanya, maka sumbunya adalah mahabbatullah. Yang tengah tadi, asnya, poros tengahnya, dia adalah mahabbatullah. Dari situ semuanya berputar. Dari situ semuanya bergerak. Maka semakin sempurna cinta seseorang kepada Allah, semakin sempurna pula tauhidnya, Islamnya. Dan dengan berkurangnya cinta dia kepada Allah, berkurang pula tauhidnya, Islamnya. Demikian musannif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan. Di dalam ayat ini teranggap bab ke-30 ini bab pertama. Mulai dari sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih memulai penjelasan tentang ibadah-ibadah qalbiyah. Ibadah-ibadah kalbu. Di sini beliau mulai. Nanti bab-bab berikutnya kelanjutannya mengikuti. Apa saja itu ibadah-ibadah qalbiyah? Ibadah kalbu. Ibadah hati. Apa yang wajib dan harus itu untuk Allah? Peribadatan kalbu itu. Dan ini mukammilat, penyempurna daripada tauhid seseorang. Artinya bagaimana dia harus mengesakan Allah dalam ibadah-ibadah kalbunya. Sengaja mu'alif, dan ini dari kealiman, keilmuan mu'alif Imam Muhammad bin Abdul Wahab, musannif, dan dari kejelian beliau, dari kecerdasan beliau rahmatullahi alaih. Makanya beliau mulai bab pertama adalah mahabbah, tentang cinta. Mahabbatullah. Ditanamkan, akan dijelaskan bagaimana yang wajib Allah itu agar dicintai lebih dari segala-galanya, bahkan dari diri kita sendiri. Mahabbatul ibadah, mahabbah yang di situ ada keterikatan dengan yang dicintai, ada ketergantungan dengan yang dicintai, sehingga tampak terbukti ketergantungan itu, dia yang mencintai akan mengamalkan perintahnya. Mengamalkan dengan senang hati. Memang itu pilihan dia. Bukan karena dipaksa, tapi karena cinta kepada yang memerintah. Maka dia taati. Dengan mengharap apa yang di sisinya yang ia janjikan. Begitu pula meninggalkan yang ia larang. Juga karena mencintai yang melarang. Karena yang dia cintai melarang ini, karena cintanya dia tinggalkan itu larangan dari hatinya. Demikian mahabbah itu ada di dalam kalbu. Ada raghbah wa rahbah. Ada harapan, mengharap cinta apa yang di sisi Allah. Rahbah, karena takut dari azab murkanya. dari ancamannya. Itu mahabbah, mahabbatul ibadah, cinta yang ibadah seperti itu. Bahkan begitu dalamnya hingga itu terlihat pada fisiknya. Begitu ulama sebutkan. Terlihat pada bahasa tubuhnya, kekhusyuannya, ketenangannya. Gampangannya begini, kalau dalam mahabbah yang haram, yang terlarang dan bahkan menjurus kepada syirik, kuburiyin, para penyembah kubur, ketika mereka berada di depan kuburan yang dia agungkan, sosok orang yang dia kultuskan, dia cintai luar biasa. Baik. Dia jauh-jauh datang dari negerinya sana, sudah berada di kuburan situ, sudah masuk. Kuburan itu sekarang ada di depannya. Dia, mereka mengharap sesuatu. Entah itu lapangnya rezeki dia, sawahnya supaya berhasil panen, menguntungkan, atau karirnya terus jabatannya naik dan seterusnya, atau yang gak punya anak supaya punya anak, yang sakit supaya sembuh. Bagaimana kamu mendapati orang-orang ini di depan kuburan itu? Di situ tampak mahabbah qalbiyah. Fisiknya bisa kamu lihat. Akan tenang dia. Karena betul-betul muncul itu dari kecintaan, dari lubuk hatinya yang terdalam, sehingga khusyuk betul di depan kuburan itu. Bahkan mulai masuk pun kalau mereka gak berani masuk dengan berjalan gitu, misalnya itu pintu masuk di kuburan, di ruangan ini, dari masuk situ dia sudah ngelempo, lututnya sudah diletakkan bumi, kemudian jalan dengan lututnya karena cintanya, pengagungannya. Sudah duduk di depan kubur, dia akan tunduk. Tidak gerak ini tubuh. Betul-betul hening dan dengan khusyuknya dia berharap, dia takut, dia segala-galanya. Itulah ibadah. Makanya itu syirik diberikan kepada selain Allah. Karena itu hanya Allah yang berhak dan boleh diperlakukan demikian. Itu raghbah wa rahbah. Sampai ke tubuhnya. Tidak akan kamu dapati orang-orang ini yang terfitnah dengan mayit, orang yang sudah mati dan dikuburnya. Gak akan abadan kamu dapati mereka di depan kubur itu kemudian banyak gerak, guyon, canda, ketawa, teriak-teriak, enggak akan. Kemudian di depan kuburnya misalnya dengan temannya, kalau berdua misalnya atau berlima mereka, cekakaan, wah gitu, wah kakak-kakak kamu, ini tangannya ke sana kemari, kemudian ngop, enggak akan, abadan. Karena ada cinta itu di dalam hatinya membuat dia khusyuk, takut, berharap. Gak akan, kalaupun dia perokok hebat, gak akan di depan kubur itu ngerokok sambil ngerokok dengan santainya gitu. Gak akan, dia takut. Itu ibadah, mahabbah ibadah. Ya seperti itu. Sampai ke fisiknya terbawa, tubuhnya pun menunjukkan kecintaan itu. Ini raghbah wa rahbah. dimulai dengan bab cinta, karena juga dengannya seorang hamba akan berusaha, berjuang mendapat ridho Allah yang dia cintai. Berusaha, berjuang meninggalkan segala yang tidak dicintai oleh Allah. Maka muwahhid, ahli tauhid, tidaklah bergerak melakukan segala sesuatu kecuali pemicu awalnya, penggerak dirinya untuk lakukan adalah cintanya kepada Allah. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan semua harokah pada makhluk, pada manusia, semua aktivitas tidak akan bergerak, artinya orang itu tidak akan menjalani apapun kecuali bermula dari cinta, mahabbah. Nah, ini seperti tadi, porosnya, asnya ini cinta yang memutar balang-balingnya semua. Dan benar Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan dalam perkara-perkara duniawi atau pribadi, makan misalnya, ketika kamu ambil itu nasi, kamu suapkan, kamu masukkan ke mulutmu, bermula dari cinta kepada makanan itu, senang. Kalau kamu gak senang, apa mau kamu memakannya? Kamu akan tinggalkan. Kamu gak nafsu, gak senang. Tapi karena kamu menyenangi makanan ini, enak ini, maka kamu gerakkan tanganmu, kamu suapkan ke mulutmu. Semua, apapun yang dilakukan manusia, pasti bermula pemicu awalnya adalah mahabbah, cinta. Dari situ bergerak, dari situ semuanya berputar. Maka kembali kepada mahabbatul ibadah, orang dituntut untuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Semua itu raghbatan wa rahbah, dengan penuh harap kepada Allah dan juga takut dari ancaman dan azabnya. Cinta kaitannya dengan Allah ada secara umum dibagi tiga. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah dan telah lalu penjelasannya, itu akar dan pondasi dasar awal menggerakkan semua ibadah kita. Segala maksiat yang kita tinggalkan bermula dari cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbah fillah, mencintai karena Allah, di jalan Allah. Maka mukmin mencintai Rasul dan para mursalin, para anbiya fillah, karena Allah, dan Allah yang memerintahkan untuk mentaati mereka. Begitu pula dia mencintai orang-orang saleh fillah, dia cintai karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia cintai karena Allah mencintai orang saleh, mencintai orang yang bertakwa, orang yang sholat, yang ini, maka dia mencintai. Sebaliknya pun begitu, al-bughd fillah, membenci karena Allah pada orang yang dibenci Allah. Allah membenci kufar, membenci musyrik, membenci fusaq, orang-orang fasik, mufsid, perusak, yang membuat kerusakan di muka bumi, maksiat. Nah, yang ketiga, mahabbah ma'allah. Tadi fillah, ini ma'allah, bersamaan dengan cinta kepada Allah. Dan ini cintanya musyrikin. Ini mahabbahnya musyrikin. Karena mereka mendua, mensekutukan Allah. Mereka cinta kepada Allah, itu yang mereka, pengakuan mereka. Tapi juga bersamaan dengan itu mereka cintai dan mereka agungkan sesembahan lain yang mereka tuhankan selain Allah. Anda dan seperti ayat. Maka kalau musyrikin, mereka bertakarrub kepada Allah dengan apa yang mereka lakukan, berharap di apa yang di sisi Allah. Di sisi lain, mereka juga bertakarrub kepada berhala-berhalanya, juga karena cinta dan pengagungannya kepada berhala-berhala itu. Makanya Allah sebutkan dalam Quran, bagaimana kalau mereka panen atau membuat sesajian, waqalu hadza lillah wa hadza li syurakaina, ini untuk Allah, di situ ada daging, di situ ada kurma, di situ ada buah-buahan yang mereka sajikan, disendirikan, ini untuk Allah. Cinta mereka kepada Allah, mereka sajikan itu. Yang satu, ini untuk berhala-berhala kita, untuk Hubal, Lata, Manat, Uzza. Sama daging, kurma, dan yang lainnya. Celakanya kalau yang dari Allah, yang sesajian milik Allah, itu jatuh ke milik berhala mereka, ya mungkin dibawa burung atau apa, binatang atau angin. Maka mereka katakan, Allah Maha Kaya, enggak butuh untuk kita kembalikan. Mereka dibiarkan untuk berhalanya. Tapi kalau yang itu dari berhala mereka jatuh ke sesajian yang milik Allah, mereka ambil lagi, mereka kembalikan. Ini sudah dipersembahkan untuk Manat, untuk Uzza, maka enggak boleh terkurang sedikit pun darinya. Fama kana lillah fahuwa yasilu ila syurakaihim. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah, Allah sebutkan. Jeleknya hukum musyrikin. Asyahid itu tiga bentuk cinta. Cinta kepada Allah, cinta di jalan Allah, karena Allah, dan cinta bersama Allah. Ini sebagaimana dia cintai Allah, bersamaan itu pula dia cintai selain Allah. Dalam perkara bab ini, muallif membawakan ayat Al-Baqarah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nas, min di situ tab'idhiyah, ini sebagian orang, bagian manusia, karena muwahidin enggak akan seperti itu. Ahli tauhid. Qorinah, kalau min itu tab'idhiyah, cocok apabila posisinya diganti dengan ba'd. Ini kalau bukan ayat, kamu bisa katakan ba'dun nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Selama posisi min bisa diganti dengan ba'd, berarti itu min tab'idhiyah. Artinya sebagian, enggak semua orang. Adapun jar wal majrur minan nas, ini muta'alliq dengan mahdhuf sebagai khobar muqaddam. Adapun man yattakhidhu, posisinya sebagai mubtada muakhar, mubtada yang dibelakangkan posisinya, karena semula konteks bahasa Arab mubtada di depan, namanya juga mubtada, permula, khobar itu di belakang. Tapi terkadang karena satu dan lain makna, ada tujuan balaghah di situ, khobar itu dikedepankan dan mubtada'nya dibelakangkan. Man yattakhidhu min dunillahi andada. Maka andada ini maf'ul pertama dari yattakhidhu. Min dunillah ini maf'ul yang kedua dan dia muqaddam. Yattakhidhu min dunillah ini maf'ul kedua. Andadan itu maf'ul pertamanya juga, di andadannya dibelakangkan, min dunillahnya dikedepankan. Ada takdim, ada takhir di situ. Yattakhidhu, kamu lihat di situ mufrad. Mufrad yattakhidhu, satu orang. Disebut demikian walaupun maknanya adalah jamak, banyak orang. Muraatan lil lafadz, karena yang dihitung adalah lafadznya yang dianggap. Lafat apa itu? Lafat man. Man kan mufrad. Melihat man, maka yattakhid ikut mufrad. Man yattakhidhu. Dhamirnya kembali kepada man ini. Mufrad. Begitu masuk kepada jumlah berikutnya, Yuhibbunahum, kembali jamak, muro'atan lil makna. Sekarang yang dianggap atau yang dihitung adalah maknanya. Maknanya mereka orang banyak, musyrikin atau yang terpengaruh seperti mereka banyak, maka dijamak yuhibbunahum kahubbillah. Tapi yatakhid dimufradkan karena ngikuti man, ngikuti lafaz man yang sebelumnya. Di dalam ayat ketika Allah sebutkan kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah, kaf di situ kafu tashbih, yani mithlu hubbillah, seperti cinta kepada Allah. Ada dua penafsiran. Yang pertama mereka sebutkan, mereka jadikan cinta mereka kepada berhala yang mereka sembah, yang mereka tuhankan selain Allah, itu mereka samakan seperti cinta mereka kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Maka di hati mereka musyrikin ada cinta kepada Allah, ada juga cinta kepada berhala dan sesembahan mereka yang lain. Mereka cintai juga, mereka agungkan, mereka harapkan, mereka takuti. Ada juga mazhab kedua yang menyebutkan musyrikin mencintai berhala mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, itu mereka cintai, cinta yang begitu sangat mendalam, cinta yang begitu besar, seperti cintanya mukminin kepada Allah. Mafhum? Yang kedua ini. Jadi yang jadi perbandingan adalah mukmin. Musyrikin sangat mencintai berhala-berhalanya, Manatnya, Uzzanya, Hubal dan yang lain-lainnya. Sangat mereka cintai, sangat mereka agungkan. Segala-galanya sudah bagi mereka. Itu seperti cintanya kaum mukminin muwahhidin kepada Allah. Karena mukminin muwahhidin juga sangat cinta kepada Allah, rela mati demi Allah mereka. Mereka dicela karena itu. Mencintai sesembahannya layaknya seorang mukmin muwahhid mencintai Allah. Tapi penafsiran pertama bukan demikian. Musyrikin semuanya tentang musyrik, enggak ada mukmin di situ. Musyrikin mencintai berhala. Musyrikin juga mencintai Allah. Cinta musyrikin kepada berhalanya seperti cinta mereka kepada Allah. Paham? Itu dua tafsiran salaf. Kalau ulama sebutkan, kalau dilihat dari konteks ayat yang Allah sebutkan, lebih menguatkan pendapat pertama. Wah, itu terkait musyrikin. Cinta musyrikin kepada berhalanya yang mereka tuhankan sama seperti cinta mereka kepada Allah. Dan itu yang Allah cela. Makanya Allah katakan wa minan nas, dari manusia ini sebagian, man yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah, musyrikin berarti. Yuhibbunahu, mereka cintai sekutunya ini yang dia sembah selain Allah. Kahubbillah, seperti mereka cinta kepada Allah. Konteksnya tentang musyrikin, enggak ada mukmin di situ. Penafsiran pertama lebih didukung oleh konteks ayat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih cinta mereka kepada Allah. Dengan, kalau kembali kepada dua penafsiran tadi, kalau melihat kembali kepada penafsiran pertama, berarti makna ayat, orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah jauh lebih besar, lebih kuat ketimbang cintanya musyrikin kepada Allah. Yang pertama tadi, kan mereka juga cinta kepada Allah, musyrikin. Cuman jika dibandingkan dengan mukminin, cinta kaum mukminin kepada Allah jauh lebih kuat, lebih mulia ketimbang cinta musyrikin kepada Allah. Karena cinta mukminin murni hanya untuk Allah. Mereka menyekutukan. Ada juga yang mereka cintai seperti itu, berhala dan sesembahan-sesembahannya. Kalau kepada yang kedua, penafsiran kedua, berarti walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mukminin lebih cintanya kepada Allah dibanding musyrikin kepada berhala-berhalanya. Mereka musyrikin mencintai berhalanya, mereka agungkan, mereka muliakan. Mukminin sangat mencintai Allah, sangat mengagungkan Allah. Tapi jauh beda di antara keduanya. Dan itu terbukti. Satu, kalau mukmin fi sarra wa dharra, kembalinya kepada Allah karena cintanya murni. Lebih di kala mereka suka, duka, sulit, mudah, lapang, sempit, sakit, sembuh, mukmin berdoa kepada Allah semata. Musyrikin enggak. Dikala lapang saja mereka keberhalanya. Begitu menghadapi kondisi sulit, sempit, berat, seperti yang Allah sebutkan, mereka di tengah lautan, fa'idha rokibu fil fulki, ombak besar, angin kencang, mati di depan matanya, kematian. Ini laut ribuan meter di dalam. Kalau sudah seperti itu, lupa dengan berhalanya. Mana cinta kalian? Lah kalau semestinya cinta dan pengagungan, minta keselamatan kepada berhala kalian. Tapi mereka lupakan sudah. Mereka kembali ke Allah. Berarti enggak sempurna cintanya. Bahkan seperti yang Mufassirin sebutkan, musyrikin ini pokok harus ada Tuhan, harus ada sesembahannya. Di zaman dulu, kalau di Arab sana, hatta itu korma. Kalau sudah mereka di pas gurun pasir, di perjalanan itu, mereka untuk ibadah, untuk nyembah begini, korma mereka susun dibentuk apa gitu, kemudian mereka sembah-sembah. Pokoknya harus ada berhala yang dituhankan, disembah gitu. Nanti giliran lapar ya dimakan ini korma. Mana cintanya? Lah kalau itu cinta, pengagungan, enggak boleh disentuh ini, apalagi dimakan. Harus disimpan, harus dijaga betul-betul. Makanya Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mukminin cintanya kepada Allah jauh lebih melebihi cintanya musyrikin kepada berhalanya. Atas penafsiran yang kedua. Kalau ini celaan kepada orang yang mencintai selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah, kan dicela dalam ayat yuhibbunahum ka hubbillah, yani mithlu hubbillah, dicela oleh ayat. Maka bagaimana kiranya celaan dan murka Allah kepada orang yang dirinya cintanya kepada selain Allah dan dia tidak cinta kepada Allah sama sekali. Tentu jauh lebih parah dan lebih jelek. Atau mungkin dia masih cinta kepada Allah, namun cintanya kepada selain Allah lebih jelek juga. Sebanding saja sudah dicela, sama ka hubbillah. Ini cinta sama Allah, ini cinta kepada selain Allah, sama. Itu sudah dicela habis-habisan di dalam ayat. Apalagi kalau cinta mereka kepada selain Allah mengalahkan cintanya kepada Allah, lebih tercela lagi. Cinta, kalau boleh diprosentase misalnya di bawah 50% yang untuk Allah, lebih pada dia hanya cinta kepada selain Allah, sama sekali tidak tersisa cintanya untuk Allah. Wal'iyadzu billah. Lebih buruk lagi, lebih tercela lagi. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.